enggak mau bulan puasa batal melulu, diajak ngaji bilangnya malu. Semua bocah apa ya? Bocah apa ya? Bocah apa ya?